السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، kita sudah berada di bulan Syaban, bahkan sudah di akhir bulan Syaban, atau sudah lebih dari setengah bulan Syaban, yang berarti sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadhan. Marhaban ya Ramadhan, selamat datang wahai Ramadhan, bulan yang penuh berkah, bulan yang dijuluki dengan bulan ibadah karena di dalamnya penuh dengan ibadah. Syahrul Shaum dinamakan bulan puasa karena memang diwajibkan pada bulan tersebut puasa. Dijuluki Syahrul Quran karena pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Ini semua julukan-julukan yang menunjukkan keutamaan bulan tersebut. Bulan berkah, bulan saum, bulan puasa, bulan ibadah, bulan Al-Quran. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, niscaya kalian akan bertakwa. Dan Allah katakan tentang bulan tersebut, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyashumhu. Kata Allah, bulan Ramadhan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan juga penjelasan-penjelasan dari petunjuk dan furqan, pembeda antara yang hak dengan batil. Faman syahida minkumus syahra falyashumhu. Siapa yang menyaksikan bulan tersebut, maka hendaklah dia berpuasa. Berarti puasa diwajibkan di bulan Ramadhan dengan dalil-dalil ini. Yang pertama, kalimat kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Hanya saja di sini tidak dijelaskan kapan. Hanya disebutkan dengan kalimat kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Sedangkan yang kedua disebutkan dengan fa, yang menunjukkan sebab. Bulan Ramadhan diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida, maka siapa yang menyaksikan bulan tersebut, maka hendaklah berpuasa. Artinya bulan ini memiliki keistimewaan, yaitu bulan diturunkannya Al-Quran, bulan yang diturunkan padanya petunjuk. Maka siapa yang menyaksikan bulan tersebut, maka hendaklah dia berpuasa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, qala Allahu azza wa jalla, wa Allah azza wa jalla berfirman, kullu amal ibni adam lahu illa as-siyam. Semua amalan anak Adam itu untuknya, untuk dia. Illa as-siyam, kecuali puasa. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, maka itu untukku dan aku yang akan membalasnya. وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ, dan puasa dijuluki dengan junnah, tameng perlindungan. Tameng perlindungan dari berbagai macam dosa, maksiat dan kezaliman. Tameng perlindungan dari penyimpangan. Tameng perlindungan dari syahwat-syahwat. Manusia memiliki musuh dua jenis. Ada musuh yang dari luar dirinya, dan ada musuh yang dari dalam dirinya. Dari luar dirinya, dari syaitan. Syaitan yang menggoda manusia. Dan syaitan bisa dua bentuk. Bisa syaitan dari kalangan jin, dan syaitan dari kalangan manusia. Minal jinnati wan nas. Tetapi barakallahu fikum, ada musuh lain yang ternyata itu ada pada diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa mengatasinya, maka kita akan terseret kepada perkara su, kepada perkara yang jelek, yaitu syahwat. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya yang namanya nafsu, kata Allah, la'ammaratun bisu, selalu menyuruh kepada yang jelek-jelek. Maka inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala didik kita dengan puasa, agar kita bisa menahan hawa nafsu, agar kita bisa menahan dorongan-dorongan syahwat kita sendiri. Maka diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berpuasa. Wassiyamu junnah, dan puasa itu tameng perlindungan. Rasulullah SAW berkata kepada para pemuda, ya ma'asyar syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Fa'innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Karena menikah itu akan menundukkan pandangan mata, dan akan menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Faman lam yastati', fa'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Adapun yang tidak mampu menikah, padahal dalam keadaan dia sudah selayaknya menikah, tapi tidak mampu, maka 'alaihi bis-shaum, atas dia untuk berpuasa. Fa innahu lahu wija, kata Nabi, karena itu sebagai wija, sebagai perlindungan. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka

Majulah engkau untuk beramal, ambil kesempatan emas di bulan Ramadan, akan dimudahkan untuk beribadah, akan dimudahkan beramal saleh, akan dimudahkan bersedekah, akan dimudahkan qiyamul lain, akan dimudahkan berzikir, akan dimudahkan semua ibadah. Dan itu terbukti, terbukti secara nyata di bulan Ramadan masjid-masjid selalu penuh, berbeda dengan bulan-bulan di luar Ramadan. Demikian pula qiyamul lail, ramai kaum muslimin menegakkan salatut tarawih. Demikian pula sedekah, sampai-sampai bulan Ramadan seperti bulan yang betul-betul penuh barokah di dalamnya, makmur. Qanilin azza, tidak di Indonesia, tidak di Saudi, tidak di manapun. Makanan berlimpah, sedekah berlimpah, masya Allah. Rezeki yang Allah berikan kepada kita juga berlimpah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini barakallahu fikum, sayang sekali kalau ada seseorang yang masuk bulan Ramadan sampai keluar tidak bisa memanfaatkannya. Sayang. Rugi dia dan celaka dia. Rasulullah SAW pernah naik mimbar kemudian mengatakan amin, amin, amin. Para sahabat terheran-heran. Alama amanta ya Rasulullah, engkau mengaminkan apa ya Rasulullah? Kata Nabi, atani Jibril, barusan Jibril datang kepada aku dan menyatakan raghima ankum ri'in daqla syahra ramadhan falam yughfar lahu. Sungguh celaka, sungguh rugi, atau mudah-mudahan celaka, mudah-mudahan rugi orang yang masuk di bulan Ramadhan kemudian keluar dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan. Kata Jibril, kul amin, katakan amin. Nabi menjawab amin. Yang kedua, amin yang kedua, Jibril berkata, raghima anfum ri'in adraka abawaihi aw ahadahuma falam yughfar lahu. Sungguh rugi, atau semoga rugi, orang yang sempat bertemu kedua orang tuanya atau salah satunya tetapi tidak bisa memasukkan ke dalam surga. Qul amin, katakan amin. Nabi menjawab amin. Yang ketiga, Jibril berkata, raghima ankum ri'in dzukirta indahu falam yusalli alaik. Semoga rugi orang yang disebut nama engkau di sisinya tetapi tidak bersalawat kepadamu. Qul amin, katakan amin. Maka Nabi menjawab amin. Doa dari malaikat yang terbaik, yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril, diaminkan oleh Nabi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bisa dibayangkan doa yang seperti ini dari malaikat terbaik diaminkan oleh manusia terbaik sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka maknanya bukan hanya doa, maknanya pernyataan pasti rugi, pasti kecewa dia ketika masuk bulan Ramadhan tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadhan sehingga keluar dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan. Jibril menyatakan semoga rugi, semoga celaka dia, dan Nabi menjawab amin. Ikhwan bin na'azakumullah. Demikian pula yang kedua, yang seharusnya seorang anak yang sempat bertemu dengan kedua orang tuanya dia bisa berbakti kepada kedua orang tuanya sehingga orang tuanya mati dalam keadaan ridha kepada anaknya sehingga Allah akan ridha, karena ridha Rabb fi ridha al-walidain wa saqatuhu fi saqatil walidain. Keriduan Allah itu pada keriduan orang tua dan kemurkaan Allah pada kemurkaan orang tua. Maka kalau ada seorang yang sempat bertemu orang tuanya tetapi tidak bisa memasukkan dia ke dalam jannah, berarti dia tidak bisa memanfaatkan keberadaan orang tuanya, dan ini sungguh raghimaan, sungguh celaka dia, sungguh rugi dia. Yang ketiga juga tidak kalah pentingnya, disebutkan nama Nabi di sisinya kemudian dia tidak bersalah. Apa beratnya? Ringan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. ringan, tidak berat. Setiap disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut nama Nabi Allahumma shalli wa sallim alaihi. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka jelas rugi kalau ada seseorang yang disebut nama Nabi di sisinya kemudian dia tidak menyebutkan salawat, tidak mendoakan beliau alaihi salatu wassalam. Asyahid yang pertama tadi yang berkaitan dengan pembahasan kita adalah yang pertama, dakhala syahrul ramadhan thumma yakhruj wa lam yughfar lahu, masuk bulan Ramadhan kemudian keluar dalam keadaan tidak mendapatkan apa-apa. Ikhwani fid din a'azzakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Padahal di bulan tersebut syaitan sufidat, dibelenggu. Dalam riwayat sulsilat, dirantai. Sehingga engkau akan mudah beramal saleh. Silakan. Kalau tidak percaya, coba. Apa yang mungkin di luar Ramadan kalian sulit menegakkannya, di bulan Ramadan mudah kita menegakkan ibadah tersebut. Dikatakan pula Rasulullah SAW bersabda, inna hadasyahr qad hadarakum. Kata Nabi SAW, bulan ini telah mendatangi kalian. Bulan yang di dalamnya ada lailatun khairun min alfi syahrin. Bulan yang di dalamnya ada satu hari yang nilainya lebih daripada 1000 bulan. Man hurimaha faqad hurimal khair. Siapa yang terhalang daripadanya, berarti dia terhalang dari segala kebaikan. Wala yuhram khairuha illa mahrum. Tidaklah terhalang dari kebaikan malam itu kecuali memang orang yang terhalang atau orang yang memang Allah jauhkan dari kebaikan. Ikhwan fil din, a'azakumullah, hadis Ibnu Majah dari sahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, menunjukkan bahwa malam tersebut malam yang istimewa yang nilainya lebih dari 1000 bulan. Dalam keadaan siapa yang bisa menghidupkan malam tersebut, berarti dia mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan taufik untuk bisa memanfaatkan bulan tersebut. Sedangkan yang tidak bisa, berarti dia mahrum. Mahrum itu orang yang dijauhkan oleh Allah dari rahmat. Mahrum adalah orang yang dihalangi oleh Allah dari kebaikan. Mukminun akan bangun di malam itu dengan mudah. Sedangkan munafiqun akan sulit untuk bangun saat itu. Dia akan terlena dan tidur dengan nyenyak di malam itu. Tidak akan sempat berbuat apapun di malam itu. Qom muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka betul-betul bulan Ramadhan adalah bulan yang istimewa. Kalau kita menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka kita sudah beramal dengan sekian yang kalau dibandingkan seperti sudah beramal 1000 bulan. Tetapi kalau kelewat, apakah bisa digantikan dengan ibadah lain? Kamu berpuasa di siang hari dan qiyamul lail di malam hari terus menerus selama sekian puluh tahun, belum bisa menggantikan satu malam Lailatul Qadar. Siapa yang bisa untuk puasa terus menerus, qiyamul lail terus menerus, beribadah terus menerus sekian lama? Tetapi dengan menghidupkan satu malam, maka itu semua memiliki nilai yang sama dengan satu malam di malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu para salafus saleh kanu yad'una Allah 6 ashhur. Oleh karena itu para salafus saleh berdoa ingin mendapatkan Ramadan, mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan bulan Ramadan, itu doanya 6 bulan sebelumnya, bukan hanya di bulan Syaban. 6 bulan sebelumnya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah Al-Hanbali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Para sahabat 6 bulan sebelum Ramadan sudah selalu berdoa, sempatkan kami untuk mendapatkan Ramadan yang akan datang, sempatkan kami untuk mendapatkan Ramadan yang akan datang. Balighna Ramadan, balighna Ramadan, balighna Ramadan. Setelah Ramadan lewat, mereka berdoa lagi. Ya Allah, terimalah ibadah kami di bulan Ramadan. Terimalah ibadah kami di bulan Ramadan. Sampai 6 bulan. Setelah 6 bulan, minta untuk mendapatkan Ramadan berikutnya. Berarti setahun itu, barakallahu fikum, pikiran mereka pada Ramadan. Pikiran mereka pada Ramadan. Kapan bisa bertemu Ramadan lagi? Ketika masih 6 bulan pertama, mereka mengingat Ramadan yang telah lewat. Mudah-mudahan amalku diterima ya Allah. Mudah-mudahan ibadahku diterima ya Rabbi. Qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana qira'atana. Ya Rabbi, terima semuanya. Jadikan itu sebagai amal saleh. Mudah-mudahan aku mendapatkan malam Lailatul Qadar di bulan tersebut. Ila akhiri. Itu sampai 6 bulan masih terkait dengan Ramadan. Setelah lewat 6 bulan, mereka sudah mengingat Ramadan yang akan datang. Ya Allah, balighna Ramadan. Ya Allah, balighna Ramadan. Balighna Ramadan. Karena istimewanya bulan Ramadan. Setiap mereka beramal ibadah di bulan-bulan selain Ramadan, kemudian mendapatkan sesuatu godaan atau gangguan atau kesulitan, mereka ingat Ramadan. Betapa nikmatnya Ramadan. Ketika saya waktu itu puasa di siang harinya, qiyamul lail di malam harinya, membaca Quran di sekitarnya pagi dan malam, bersedekah, beramal saleh, mudah, nikmat. Tetapi ketika hari ini aku sulit ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan yang akan datang ya Rabbil Alamin. Begitu para salafus saleh. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pahala puasa adalah pahala yang khusus dan istimewa. Yang dikatakan tadi dalam hadis yang sudah lewat, bahwa semua amal seorang hamba untuk dirinya. Illa shaum. Fa innahu li wa ana adzi bihi. Maka itu untukku dan aku yang akan membalasnya sesukaku. Dalam riwayat lain yang juga sahih, dalam riwayat Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang namanya amal saleh akan dilipatkan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Pahalanya akan dilipatkan 10 kali sampai 700 kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana adzi bihi. Aku yang akan membalasnya sesukaku, kata Allah. Karena dia untukku. Yaj'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan makannya dan minumnya karena aku. Dia meninggalkan syahwatnya karena aku. Walisaimi farhata. Kata Nabi SAW, dan bagi orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqai rabbih. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu Rabbnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dua kenikmatan. Air putih yang biasanya kita minum pagi, siang, sore biasa saja. Tetapi ketika berbuka kamu minum air putih, betapa nikmatnya. Nikmat. Hati ini farhah. Dhahaba adh-dhama' wa btallat al-'uruq wa thabata al-ajr. Hilang dahaga, basah kerongkongan, dan pahala akan tetap di sisi Allah Ta'ala. Farah, gembira, ni'mah. Padahal minuman yang sama, air putih, di luar bulan Ramadan ketika tidak berpuasa, biasa saja. Tetapi ketika berbuka, ni'mah. Ini khulidin a'azakumullah. Apalagi yang lainnya yang Allah berikan rezeki padanya ketika berbuka. Dan ada yang lebih besar lagi, itu farhatun inda liqa'i rabbih, gembira ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ada pahalanya secara khusus. Ikhwani fi din, a'azakum Allah. Kata Nabi selanjutnya alaihi salatu wassalam, wala khulufu fis-sha'im athyab indallahi min rihil misk. Bahkan baunya orang yang berpuasa

berdasarkan harapan keriduan Allah, harapan pahala dari Allah, imanan wahtisaban, maka niscaya ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, akan dijauhkan dia dan diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Maka ketika datang Idul Fitri dia sudah bersih. Masya Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan untuk memulai bulan Ramadan saat pertama terlihat hilal. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Puasalah ketika terlihat hilal bulan Ramadan. Beridul fitrilah ketika kalian melihat hilal bulan Syawal. Kalau tertutup ghumma, maka lengkapi bulan Sya'ban 30 hari. Kalau ghumma ketika Idul Fitri, ketika hilal bulan Syawal, maka lengkapi bulan Ramadan 30 hari. Khana bin a'azakumullah, mudah diajarkan. Mudah dan tidak perlu pakai alat-alat yang susah. Dengan mata telanjang cukup melihat hilal. Kalau terlihat, puasa. Tidak terlihat, lengkapi 30 hari. Tentunya ikhwani fiddin a'azakumullah, dalam keadaan dia punya ilmu, tahu di mana hilal akan muncul, maka dia lihat di sisi itu. Kalau hilal akan muncul di sana, dia enggak ngerti mandangnya ke sana. Ditunggu yang enggak akan kelihatan, abada. Berarti dia bukan ahlinya. Mereka ahlinya tahu dengan perhitungan-perhitungan diperkirakan akan terlihat di sini, maka ditunggu hilal itu. Begitu terlihat, puasa. Kalau tidak terlihat, tidak puasa. Berarti masih bulan Sya'ban. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini walhamdulillah dalam keadaan sudah dipaham oleh semua pihak. Karena hadisnya sangat jelas, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma 'alaykum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Kalau tertutup, maka hendaklah lengkapi bulan Sya'ban 30. Hanya saja yang namanya Idul Fitri, Idul Adha, yang namanya Ramadan adalah amal jama'i. Amal jama'i adalah amalan yang dikerjakan bersama-sama, tidak bisa sendirian. Karena amalan yang harus dikerjakan bersama-sama, maka harus dengan keberadaan pemimpin, penguasa yang melihat hilal. Kalau rakyat melihat hilal, laporkan pada penguasa. Ya Rasulullah, aku melihat hilal. Apakah betul kau melihat hilal? Berani disumpah? Aku bersumpah, aku melihat hilal. Maka ketika diterima berita itu oleh penguasa, diumumkan bahwa hilal sudah terlihat. Besok kita beridul fitri. Qul inna a'udzubikumullah. Tidak masing-masing. Saya sudah lihat puasa, ini belum lihat. Maka dia sudah lihat hari raya, ini belum lihat, masih puasa, ini sudah lihat, ini ragu-ragu. Enggak nafsi-nafsi. Ada beberapa amalan ibadah yang harus dilakukan bersama-sama. Salat Jumat, enggak bisa kamu sendirian di rumah. Khutbah sendiri, qomat sendiri, adzan sendiri, salat sendiri. Enggak bisa. Harus salat berjamaah. Demikian pula hari raya. Saya sudah hari raya hari ini. Di kanan masih puasa, di kiri masih puasa, sekampung masih puasa. Oh, kamu sudah hari raya ini? Ya bukan hari raya. Yang namanya perayaan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, terkumpul tiga perkara di dalamnya. Itu baru hari raya. Kalau tidak terkumpul tiga perkara ini, bukan hari raya. Yang pertama, ada hari yang berulang. Apakah setiap tahun, atau setiap bulan, atau setiap pekan? Kalau Jumat, setiap pekan. Hari Raya, Idul Fitri, Idul Adha, setiap tahun berulang. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kalimat Id dari kata Aud, yang berulang, berulang. Yang kedua, ada jam'un nas, kumpulan manusia. Manusia berkumpul ramai. Kalau tidak ada keramaian, bukan. bukan perayaan. Perayaan di rumah sendirian, makan ketupat, kanannya puasa, kirinya puasa, itu bukan perayaan. Bukan perayaan. Yang ketiga, ada ibadah khusus di dalamnya. Kalau Idul Fitri, ibadah sholat Id. Idul Adha juga ibadah sholat Id. Ketika Jumat, ada sholat Jumat, maka itu perayaan namanya Id. Id setiap pekan adalah hari Jumat. Id setiap tahun adalah Idul Adha dan Idul Fitri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam hadis lain, disebutkan dengan jelas kalimatnya oleh Nabi SAW. As-sawmu yawma yasumun nas. والفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. Yang namanya bulan puasa adalah bulan ketika manusia bersama-sama berpuasa. Yang namanya Idul Fitri adalah ketika manusia bersama-sama beridul fitri, berbuka. Idul Fitri artinya hari raya berbuka. Fitrinya bermakna iftar, berbuka. Sedangkan Idul Adha, yauma yudhahin nas, waktu manusia sama-sama menyembelih kurban. Maka itu baru dikatakan Idul Kurban atau Idul Adha. Ini menunjukkan isyarat dari Nabi SAW bahwasanya yang namanya Id harus bersama-sama. Tadi sebutkan dengan lafaz as-saumu yauma yasumun nas, al-fitru yauma yufthirun nas, wal adha yauma yudhahin nas. Ada lafaz lain, as-sawm yawma yusumun, wal fitru yawma yuftirun, wal adha yawma yudhahun. Yang namanya bulan puasa, bulan ketika semua berpuasa. Yang namanya Idul Fitri adalah hari ketika manusia semua membatalkan puasanya. Dan Idul Adha adalah ketika manusia semua menyembelih hewan kurban. Ini semua isyarat dari Nabi SAW untuk kebersamaan. Dan tidak mungkin terjadi kebersamaan tanpa kepemimpinan. Maka hendaklah kita laporkan kalau kita melihat hilal kepada penguasa. Syekh Al-Albani ditanya, bagaimana kalau saya sudah laporkan, saya telah melihat hilal, kemudian penguasa tidak terima, apakah boleh saya merayakan sendiri? Kata saya, jangan. Tetap bersama kaum muslimin. Karena kebersamaan itu lebih penting daripada apa yang kamu lihat. Kalimat hilal dari kata istahal. Apa maksudnya istahal? Istahal itu jelas dilihat oleh orang banyak. Itu baru hilal. Yang ini lihat, yang ini enggak lihat, belum hilal namanya. Qul inna a'udzubika kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Istahal artinya dia betul-betul jelas terlihat oleh manusia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga para ulama mencatat dalam kitab mereka, dan kitabnya kitab akidah, bukan kitab fikih. Seperti Abu Ja'far Ath-Thahawi dalam Aqidah Thahawiyah menyatakan al-jihadu madin ma'al imam wal jum'ah wal idaini. Jihad itu tetap berlangsung bersama penguasa dan juga salat Jumat dan juga dua hari raya bersama penguasa. Demikian pula dalam kitab akidah yang berjudul Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith oleh Imam Abu Uthman As-Sawbuni As-Syafi'i. Abu Uthman As-Sawbuni adalah salah satu tokoh dari ulama Syafi'iyah. Juga di dalamnya beliau menyatakan wa yarawna, dan mereka berpendapat, yakni Ashabul Hadith. Ashabul Hadith berpendapat, meyakini bahwa jihad Jum'ah wal Idain tetap dilaksanakan bersama penguasa. Alangkah indahnya kalau seluruh negeri ini merayakan bersama-sama. Dan alangkah sedihnya kalau yang ini merayakan sebagian sepi, yang kedua juga sepi, sampai ada 3-4 kali hari raya. Ini ada apa? Ada keanehan. Hadisnya jelas, perintahnya jelas, disuruh untuk melihat hilal dan disuruh untuk bersama-sama. Kalau engkau kebetulan melihat hilal, laporkan pada penguasa. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau enggak diterima, kamu tidak bertanggung jawab di sisi Allah SWT. Yang bertanggung jawab adalah mereka, penguasa. Adapun kita mendapatkan kebersamaan, mendapatkan keindahan untuk merayakan Idul Adha dan Idul Fitri bersama-sama. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kapan malam Lailatul Qadar yang disebutkan nilainya lebih dari 1000 bulan? Rasulullah SAW keluar dari rumahnya dengan semangat, gembira, ingin menyampaikan sesuatu. Watalashar rajulani, tiba-tiba ada dua orang sedang bertikai dengan suara yang keras. Kata Nabi SAW, sungguh aku keluar ingin memberitahukan tentang Lailatul Qadar. Tetapi talaha fulan wa fulan, tapi si fulan dan si fulan bertikai dengan suara yang keras. Maka unsitu, atau kama qala SAW, aku dilupakan. Dan mudah-mudahan itu baik buat kalian. Mudah-mudahan itu baik buat kalian. Kata Nabi, cari saja di 10 hari terakhir di bulan Ramadhan. Cari saja di 10 terakhir bulan Ramadhan. Berarti ilmu pertama dalam hadis bahwa Lailatul Qadar di bulan Ramadhan. Hadis sudah kita baca. Fiya atau fihi, padanya ada Lailatul Qadar. Ai fi hadha syahr, fi Ramadhan ada Lailatul Qadar. Maka mereka-mereka yang berpendapat nyeleneh, berpendapat dengan pendapat yang aneh, di luar Ramadan juga mungkin terjadi Lailatul Qadar, fahadha jelas batil, pendapat yang batil. Bahwasanya Lailatul Qadar di bulan Ramadan, cari di 30 hari. Ternyata Nabi menyatakan, sungguh aku keluar ingin memberitakan malam Lailatul Qadar, tetapi aku dilupakan karena si fulan dan si fulan yang bertikai dengan suara yang keras. Itu menunjukkan bahwa pertikaian itu syar. Keributan dengan suara keras itu jelek. Bahkan akibat jeleknya sampai berita Lailatul Qadar tidak jadi disampaikan. Tetapi kata Nabi, mudah-mudahan itu baik buat kalian. Mungkin kalau tahu tanggal sekian, mungkin hari lainnya kalian gak sibuk. Dan nanti aja pada pas Lailatul Qadar kita hidupkan. Akan begitu nanti. Alhamdulillah Allah samarkan dan Allah cabut kembali, Allah tarik kembali ilmu tersebut. Ilmu tentang kapan Lailatul Qadar, cari di 10 hari terakhir. Di dalam riwayat lain, Nabi SAW menyatakan, carilah di hari-hari ganjil, di 10 hari terakhir, 21, 23, 25, 27, 29. Ini khairul na'azakumullah, kemungkinan yang lebih besar. Dan ada pula yang mengatakan kemungkinan yang lebih besarnya adalah 27 Ramadhan. Sehingga semuanya kemungkinan. Pertama di Ramadhan, kemungkinan lebih besar di 10 hari terakhir, kemungkinan lebih besar di hari-hari ganjil, kemungkinan lebih besar lagi di tanggal 27. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang jelas kalau kita kaum muslimin menghidupkan malam Lailatul, menghidupkan malam Ramadan seluruhnya, insyaallah Lailatul Qadar ada di dalamnya, salah satunya. Selesai. Kalau kita tiap malam menghidupkan malam di bulan Ramadan dan khususnya di 10 hari terakhir, insyaallah mesti akan dapat otomatis. Karena tidak ada yang ompong di dalamnya. Semuanya kita hidupkan. Ikhwan fillah na'azakumullah, dan inilah hajjus salaf di Ramadhan. Begitulah memang bimbingan salaf di bulan Ramadhan, yaitu menghidupkan seluruhnya. Siangnya dengan berpuasa dan qiraatul Quran, malamnya dengan qiyamul lail. Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di malam 23 salat di masjid qiyamul lail, diikuti oleh beberapa sahabat. Hanya sampai pertengahan malam, separohnya saja. Besoknya mereka bercerita, kami sholat di belakang Rasulullah SAW. Maka besoknya ditungguin tidak keluar. Pas hari ganjil lagi yang 25, keluar lagi Rasulullah SAW. Mengimami mereka. Mereka sudah semakin banyak. 2/3 malam beliau sholat. Sampai ada yang berkata, ya Rasulullah, lau nafaltana ila akhiril lail, ya Rasulullah, coba kalau engkau imami kami sholatul lail sampai akhir malam, jangan cuma separuh, jangan cuma sepertiga. Apa jawaban Rasulullah SAW? Ini jawaban penting untuk kita semuanya. Kata Nabi, man sholla ma'al imam, siapa yang telah sholat bersama imamnya sampai selesai, maka dicatat dia sholatul lail semalam suntuk. Siapa yang sholat bersama imamnya sampai yang sharif, sampai selesai dia, imam itu selesai sholat, maka dicatat baginya qiyamul lailah. Dicatat qiyamul lailah. Jangan khawatir. Jangan kamu berpikir kamu akan sholat sendiri, lebih panjang, lebih bagus, lebih begini, lebih begitu. Jangan. Kamu sholat bersama imam, nilainya dicatat sholat al-laila kullah, semalam suntuk semuanya. Ini barakallahu fikum, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu malam 27-nya, malam 26 tidak keluar, malam 27 keluar lagi, para sahabat sudah penuh di masjid. Dan kami sholat bersama Rasulullah SAW sampai hampir-hampir kami tidak mendapatkan sahur. Hampir-hampir kami tidak mendapatkan sahur, artinya sholat dari awal malam sampai akhir malam. Bukan dalam keadaan sholatnya malam, bukan. Nanti 10 hari terakhir kita sholatnya jam 2 saja, 7-3 saja, bukan. Yang benar adalah dia sholat dari awal malam sampai akhir malam. Betapa panjangnya. Betapa panjangnya sholat mereka. Rasulullah SAW mencontohkan demikian. Tetapi contoh Rasulullah SAW 3. Ini menunjukkan Islam itu tidak memberatkan. Pertama, Rasulullah SAW mengerjakan hanya sampai sepertiga malam saja. Kedua, mengerjakan sampai separuh malam saja. Dan yang ketiga, sampai sahur. Ini barakallahu fikum, artinya ini juga sunnah, ini juga sunnah, itu juga sunnah. Maka di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab menyuruh sahabat untuk mengimami. Di antaranya Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari imamnya. Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari diperintahkan untuk mengimami mereka semuanya. Jangan sekelompok-sekelompok, satukan. Kemudian mereka mengerjakannya dan imam membaca 200 ayat setiap rakaat. Berarti 2 rakaat 400 ayat. Hatta kanu ya'tamiduna 'alal 'asa, sampai mereka ada yang berpegang dengan tongkat ketika sholat, karena sangat-sangat panjangnya, sangat panjang. Ikhwan ibn na'azakumullah, mereka tidak menyelesaikan sholat malamnya kecuali di akhir malam, pulang sahur adzan. Ini ikhwan ibn na'azakumullah keadaan salaf ketika di bulan Ramadhan. Demikian pula di zaman tabi'i, mereka membaca surat Al-Baqarah pada 8 rakaat. Kemudian witirnya 3 rakaat membaca surat-surat yang disunnahkan. 4 rakaat dan 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 8 rakaat, selesai surat Al-Baqarah. Berapa ayat surat Al-Baqarah? 270. Lebih panjang atau lebih pendek dengan di zaman salaf, dari zaman sahabat? Hah? Lebih pendek sedikit. Sebab di sana hampir satu surat Al-Baqarah itu cuma 2 rakaat. Ini 8 rakaat surat Al-Baqarah selesai. Semakin kemari di zaman para imam-imam setelahnya, mereka melihat keadaan makmumnya. Kalau makmumnya dalam keadaan sanggup, maka mereka panjangkan. Ketika dilihat makmumnya kelihatan dhaif, maka mereka pendekkan. Ini ikhwan ibn na'azakumullah, Artinya khasnya sholat malam adalah sholat yang panjang. Disebut tarawih karena ada rohah antara 4 rakaat dengan 4 rakaat. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah SAW tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Tidak di bulan Ramadan, tidak pula di luar bulan Ramadan. Beliau mengerjakan hakada, thumma hakada, thumma hakada. Beliau mengerjakan 4, kemudian 4, kemudian 3. Apa maknanya? 4, kemudian istirahat. Rohah. 4 lagi? Rohah. Baru kemudian 3. Rohah-rohah inilah yang akhirnya dikatakan tarawih. Karena yurawih. Yurawih membuat orang santai. Tidak berat atau tidak susah. Istirahat. Qul inna a'udzubikumullah. Adapun cara salatul lail, Nabi menyatakan salatul laili makna makna. Namanya salat malam itu dua-dua. Hatta idza khifa al-fajr, ketika dikhawatirkan fajar, maka kerjakan satu rakaat. Ini qul inna a'udzubikumullah yang disebutkan semuanya dalam hadis-hadis yang sahih dalam kitab-kitab sahih. Walhamdulillah rabbil alamin. Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya dari haji salaf di bulan Ramadan adalah mereka lebih dermawan. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan, paling banyak bersedekah, paling banyak memberi. Dan di bulan Ramadan asyad, di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Sampai dikatakan seperti rihil mursal, seperti angin yang sepoi. Disebut oleh orang Arab, dermawan itu seperti angin yang sepoi. Orang yang ditiup angin yang sepoi-sepoi, tidak ada yang tidak suka, semuanya suka. Demikian pula dermawannya Rasulullah SAW menyenangkan semua orang. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Sehingga disebutkan bulan ini pun adalah bulan sadaqah atau bulan barakah. Bulan di mana kaum muslimin dianjurkan untuk banyak memberi, walaupun sekedar memberi buka puasa. Yang ini mengundang yang sana mengundang yang sini. Itu sudah kebiasaan salaf sampai hari ini dari para ulama. Mereka senang memberi makan orang berpuasa atau memberi makan orang berbuka. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Demikianlah ringkasnya tentang masalah Ramadan yang sebentar lagi akan datang. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk bisa memanfaatkan bulan Ramadan sebaik-baiknya. Dan semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk siyamun nahar wa qiyamul lail, dan juga memudahkan kita untuk beramal dengan amalan-amalan yang saleh. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.